Namun sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan dari Gempar Community. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System. Terima kasih, dan acara ini diabadikan oleh Merpati Syuting. Terima kasih. All artisnya Ndu Palapa. Yeah.